Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kullal muhtasatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar ayyuhat talabah rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan tu Allah Subhanahu wa taala Zat yang mempertemukan kita kembali setelah lama libur di majlis yang mulia di salah satu rumah di rumah-rumahnya. Ini semuanya adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, mengingat fadilah yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berada pada majlis macam itu sangatlah besar. Ini semuanya membabit tadkir dalam bab mengingatkan kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahu taala, bahwasanya asal ibadah itu adalah namarakallahu fikum hubbun kamil wa dhullun tam. Ada kecintaan yang sempurna dan ketundukan serta kerendahan diri yang puncak. Dan dua perkara ini, kata beliau, bisa dimunculkan dengan dua perkara pura. Yang pertama adalah dengan kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya qadiri nama kemuliaan barakallahu fikum. Dan yang kedua, dengan kita senantiasa melihat akan aib-aib kita. Perkara pertama, dengan kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa mewujudkan ibadah dengan baik. Syukur kepada Allah, lakukan segala bentuk ketaatan kepada Allah. Ya qadiri bidrahmakum. Sementara mutala'atul aib fi nafsi wal amal, melihat aib, kekurangan, cacat pada diri dan amalan, itu akan memunculkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadiri bidrahmakum. Maka senantiasa kita ingatkan hal ini. Ingatkan akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini agar kita bersyukur kepadanya dengan kita senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas, para santri yang saya cintai karena Allah, masih dalam bahasan kita kitab Bulughul Maram dalam bab 6 dalam kitab menikah. Ikhwani fi rahimakumullah, bab al-qasb, bab pembagian, artinya nah barakallahu fikum wujubul adl fil qasmi, wajibnya adil dalam pembagian. Ikhwani fi rahimakumullah, waqad marra ma'akum, bahwasanya kewajiban untuk berbuat adil dalam perkara ini ada 3, fil qismati wal qiswati wasukna. Nah barakallahu fikum, ikhwani fi rahimakumullah, jami'an wa barakallahu fikum. Kalau kita memiliki amarakulafikum pasangan lebih dari satu, memiliki istri lebih dari satu, ya kadibitnah makmujain barakulafikum, baiklah kontrah makmum, asasnya adalah ya al-asyarah bil ma'ruf, ya semuanya, baik punya satu istri, punya dua istri, punya 3 istri, punya 4 istri, nah amarakulafikum asasnya adalah al-asyarah bil ma'ruf. Ikhwani fiddin rahimakumullah jami'an barakallahu, la terkhusus, terkhusus dalam ya terkait dengan orang yang punya istri lebih dari satu atau poligami. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka termasuk asyarah bil ma'ruf adalah berbuat adil di antara mereka dalam 3 perkara ini. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah jami'an barakallahu. Nah, dalam bab na'amarakallahu fikum as-sukna, tempat tinggal, kemudian al-kiswa, ya na'amarakallahu sandang, pangan, na'amarakallahu fikum, ya khadibatuhamakumuh. Dan yang ketiga adalah al-kismah, dalam bab ini adalah lebih spesifik berkaitan dengan al-mabit, kan itu ya khadibatuhamakumuh jalan barakallahu fikum. Nah, pembahasan kita ikhwan fillah makmumah pada yang ketiga ini. Ikhwan fillah makmumah jami'an barakallahu fikum. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok panutan dalam bab ini. Beliau adalah manusia yang sangat adil terhadap istri-istrinya. Ikhwan fillah makmumah jami'an barakallahu fikum. Sudah seperti itu, namun beliau sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena memahami kekurangan na'amarakallahu dirinya. Ya, enggak ada siapa, tidak ada satu orang pun yang bisa sempurna 100% na'amarakallahu dalam bab ini. Ya kan itu makmusyan barakallahu. Ya. Sudah seperti itu na'amarakallahu, sudah adilnya seperti itu Rasulullah. Ya, tetap berdoa kepada Allah, Allahumma hadza qasmi fima amliku wala talumni fima tamliku wala amliku, ya Allah, ya inilah pembagianku pada apa yang aku mampu, dan janganlah kau cela diriku pada yang engkau mampu sementara aku enggak mampu. Ikhwan fillah makmumah, gambaran betapa adilnya beliau ikhwan fillah makmumah dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, pada hadis yang akan kita baca sekarang ini. Kayaknya belum ada itu ya, baca habisnya, ngafalkan dulu ya, pertemuan yang akan besok ya, gitu ya. Nah orang kalau insyaallah besok kita ya baca hadisnya, sekarang kita baca dulu hadis yang akan kita hafalkan besok ya. Ya kalau diberitahu makmumujain barakallahu fikum, kata mu'alif yakni al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa an urwata, Urwah ibnu Zubair, keponakan Aisyah radhiallahu anha, beliau ini adalah putra dari saudarinya Aisyah Asma bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiallahu anha. Qala, Urwah bercerita, barakallahu fikum. Qalat Aisyah tu, Aisyah berkata, radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, Yabna ukhti, wahai putra saudariku. Yaitu tepatnya adalah Asma bintu Abi Bakar. Ya, ibunya ini yang dijuluki oleh Rasulullah SAW dengan wanita yang memiliki dua ikat pinggang, ya, nah orang kawin. Dan ada kisahnya itu. Gimana? Hadis apa? Sudah. Nah, warahmatullahi. Sudah. Tapi ini apa? Kelengkapan riwayatnya belum. Kenapa? Pada apa? Pada hadis ini ada wali muslimin, ya. Nah, warahmatullahi. Itu belum kita baca kayaknya. Belum, ya? Nah, itu maksudnya saya. Nah, warahmatullahi. Jadi hadis ini belum lengkap kita baca. Saya baca kembali. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Labas. Jazakumullahu khairan. Ikhwani fillah rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana 'ala ba'dhin fil qasmi. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam, beliau tidak melebihkan sebagian kita di atas sebagian yang lain dalam pembagian. Yakni dalam bab mabit. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini yang bercerita Aisyah. Nah, Aisyah itu na'amarakullahu fikum, satu sosok dari istri-istri Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Bersamaan dengan itu, kan, Rasulullah SAW tidak melebihkan. Ini pengakuan beliau, na'amarakullahu. Pengakuan Aisyah sendiri. Yeah. Yang mana Rasulullah SAW bandingkan Aisyah dengan wanita-wanita yang lain, itu kesarit-kesairit to'am. Seperti sarit deh dibanding dengan makanan-makanan yang lain. Saking senangnya Rasulullah SAW kepada Aisyah. Bersama dengan itu, Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah melebihkan, ya, salah satu dari istrinya di atas bagian yang lain. Ya, khairatul sama kemuliaan barakallahu fiikum. Menunjukkan bahwasanya beliau dalam bab ini telah melakukan tindakan yang seadil-adilnya. Ya, khairatul sama kemuliaan barakallahu fiikum. Dalam keadaan ini, khairatul sama kemuliaan terkait dengan bab ini, na'amarakullahu fikum, ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keluasan, kelonggaran bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Memang sih ada khilaf dengan para ulama terkait dengan, ya, na'amarakullahu fikum, hak Nabi alaihi salatu wassalam, apakah dia wajib berbuat adil atau tidak. Dalam bab ini, ya, ini dalam bab ini, na'amarakullahu fikum. Sebagian mengatakan wajib, na'amarakullahu fikum. Jumhur mengatakan tidak wajib, karena Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan turji man tasa wa tuqi man tasa. Kamu bisa tinggalkan siapa yang kau kendaki dari istri-istri kamu, dan kamu bisa datangi, ya, dari istri-istri yang kamu kendaki. Itu menunjukkan bahwasanya dalam bab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan, kelonggaran bagi Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ma dzalik, bersamaan dengan itu, khanibitun rahimakumullah, Rasulullah SAW tetap berupaya dan berusaha untuk berbuat adil. Sampai dinyatakan langsung oleh Aisyah sebagai pihak yang sangat-sangat disintai. Itu diketahui oleh istri-istri yang lain. Ya, bahasa Nabi SAW tidak pernah sama sekali melebihkan na'amarakullahu fikum salah satu istrinya di atas istri yang lain. Hatta pada dirinya, pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, memang pada akhirnya na'amarakullahu Aisyah memiliki jatah lebih karena punya apa? Punya wawehan. Tahu wawehan, ya? Punya wawehan. Jadi jatahnya apa? Saudah bintu Zam'ah. Sehingga satu masing-masingnya satu hari Aisyah dua hari na'amarakullahu. Khairatul hamak muncul barokah itu tidak kemudian amarakulam menjadi alasan, oh, Rasul tidak berbuat adil. Tidak, Rasul berbuat adil. Khairatul hamak muncul barokah dua hari itu didapat oleh Aisyah karena saudah tanazalat na'amarakulahikum mundur, tanazalat na'amarakulahikum melakukan sulah. Biar tetap jadi istri Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, statusnya sebagai istri, tapi bagiannya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya qali fi tilah ma'ramakumullah. Beliau mengatakan, la yafdulu ba'dana ala ba'din fil qasm. Al-qasm di sini adalah al-mabit. Ya. Qali fi tilah ma'ramakumullah. Tidak menafikan ya qali fi tilah ma'ramakumullah untuk interaksi ya dengan bentuk yang lain di luar na'am warakallahu fikum sesuatu yang harus dilakukan berkaitan dengan bermalamin. Khairi bin Hamak mujian warakallahu fikum. Sebagian nanti akan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di mana Rasulullah SAW biasa na'am warakallahu fikum mengelilingi istrinya. Ya khairi bin Hamak mujian warakallahu fikum. Ya, setiap hari itu na'am warakallahu fikum dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebab Aisyah mengatakan wa kana qala yaumun illa wa yatufu alaina jami'an. Ya, setiap hari Rasulullah SAW arti qala yaumun sedikit hari artinya amarakallahu fikum tiada hari-hari itu berlangsung melainkan amarakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berbuat apa mengelilingi kami amarakallahu fikum semuanya wa yadnu min kulli mar'atin min ghairi masisin datang mendekat ya pada masing-masing istrinya dengan tanpa masis kinayatun adil jima dengan tanpa jima ya kali ini dalam kemudian para kelas ya karena ikhwan itu nama kamu dan itu memang ya muktadhah hari demikian ya namun misalnya kalau misalnya seperti itu misalnya saya punya istri dua ya kan sudah dipasang jatah dikasih jatahnya masing-masing ya nama orang kalau kasih jatahnya masing-masing ya hari ini istri pertama hari ini istri kedua gitu ya nama orang kalau jadi mengamalkan hadis ini nama orang kalau kali itu aku ya dikelilingi dapat di apa istilahnya dikunjungi satu persatu. Nah dalam kunjungan tersebut ya kalau tidak makmum apa nak ciro ya nak orang kelaf ya agak ciro nama ya kalau tidak makmum jangan orang kelaf itu terjadi apa yang terjadi sebagaimana nama orang kelaf itu hubungan suami istri ya kalau tidak makmum dalam keadaan nama orang kelaf itu dia tidak melalaikan kewajiban dan nam ikhwan ini adalah keharusan yang harus dilakukan pada istrinya yang lain. Yeah. Apakah na'am warakallahu yang semacam ini? Ya, yeah. Menyelisihnya. Menyelisih hadis ini. Ya, yeah. Misalnya na'am warakallahu fikum. Taulah na'am warakallahu fikum. Dua atau tiga atau empat misalnya na'am warakallahu fikum. Ikhwan ini adalah kemujian warakallahu fikum. Ya, yeah. Keliling satu na'am warakallahu fikum. Ya. Yeah. Waktunya masih banyak, nah kalau Rasulullah kan istrinya banyak ya. Ya di apa di bawah tanggungan beliau ada 9 orang. Nih ya, kalau dalam riwayat ya kan itu nama semua itu beliau lakukan dari asar, nah warakallahu dari selesai sholat asar, kemudian nanti malamnya selesai pada istri yang memang jatahnya beliau mampir di situ. Gitu ya. Salat asar nawara kalau fikum istri pertama istrinya nawara kalau istri yang ke-9 ya adalah jatahnya mampir di situ ya. Berarti nama beliau nawara kalau berkeliling ya sebelum sampai ke istri yang ke-9 8 orang istri ya taulah nawara kalau ketika kumpul ketika apa berkunjung sekedar gimana kabarnya kini dan waktu berapa menit itu. Enggak mungkin amar kalau cuma terus langsung pergi kalau mungkin ya. Namar kalau fikum. Ya. Ya ada gambaran ya namar kalau. Ini namanya ketemu istri namar kalau fikum. Kalau ibnu Makmum sampai disebutkan dalam penjelasannya 6 yula ibu wa yuda ibu min ghairi jima'in. Ya, yula ibu wa yuda ibu bi min ghairi jima'in. Yula ibu itu bermain-main, yuda ibu itu berjumbu. dengan tanpa apa? Jima, nah, warahmatullahi. Ya, ada gambarannya. Jadi, ikhwan itu memakumoh, waktunya mungkin amar taulah na amar kulafikum, dari 9 itu masing-masing istri dapat jatah 15 menit. Nah, warakulahikum. Nah, waktunya antara isya dan antara asar sampai maghrib. Nih, istri pertama 15 menit. Nih, istri kedua 15 menit. Istri ketiga 15 menit. Sampai istri ke-8. Berapa? 2 jam. Gitu ya. 2 jam. Wah, 2 jam. Isak sampai maghrib, na'amaraqlafikum, taulah 3 jam. Ya, persiapan na'amaraqlafikum untuk sholat maghrib, na'amaraqlafikum, selesai. Baru kemudian setelah maghrib, dia na'amaraqlafikum melakukan aktivitas bagaimana biasa. Na'amaraqlafikum, kemudian ke tempat istri yang belum habis di situ. Ya. Khalifatnya hukum ujian barakallahu'alaikum. Mungkin na'amaraqlafikum enggak sampai na'amaraqlafikum melakukan aktivitas yang lebih dari itu. Kenapa? Waktunya yang enggak itu enggak apa? Enggak mungkin kan misalnya. Khalifatnya hukum. Nah kalau kita cuma isinya 2 misalnya na'amaraqlafikum. Ya, catanya istri yang kedua na'amaraqlafikum. Kemudian kita melakukan nyatain. Kok terjadi apa yang terjadi ya? Nah, warakulah dari hubungan yang lebih intim. Maka ikhwan tentang makmumah. Ya, tidak masalah. Ya, kalau kita tentang makmumah. Warakulah fikum. Ya, meskipun sekali lagi. Nah, warakulah dalam bab ini. Ada khilaf dengan para ulama. Nah, warakulah fikum. Hatta masuk saja itu ada khilaf. Nah, warakulah fikum. Karena pendapat Imam Hanafi apa Hanafi ya, nah enggak boleh kecuali dalam kondisi yang darurat. Ya kalau dia bidang makmum, tapi lebih na'amaraqlafikum yang lebih apa lebih adatnya sudah sesuai dengan hadis ini min ghairi masisin dengan tanpa jima na'amaraqlafikum. Ya. Ya kalau dia bidang makmum. Nah, terus yang kedua kalau itu dilakukan dengan melakukan hubungan yang lebih intim na'amaraqlafikum mungkin akan mengurangi keprimaan dirinya ketika na'amaraqlafikum berada di istri yang memang dia mabih di situ. Ya kita enggak seperti Rasulullah itu kuat loh na'amaraqlafikum kuat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu malam menggilir semua istrinya. Ya, ikhwan fillah na'amaraqlafikum. Kita satu orang mungkin sudah megap na'amaraqlafikum. Khalif tentang megap. Kita enggak punya kekuatan seperti itu na'amaraqlafikum. Sehingga khalif tentang makmum terkait masalah itu na'amaraqlafikum. Allah alam biswab. Ya, kalau sampai terjadi, ya. Dan memang bisa dia na'amaraqlafikum melakukan nyantik ketika bersama dengan istri yang mengsatanya tanpa ada na'amaraqlafikum sedikit ya, hal-hal yang mengurangi haknya sudah na'amaraqlafikum. Karena memang seperti yang kita sebutkan tadi di awal-awal bahwasanya jima itu bukan bagian dari sesuatu yang wajib. Ya, yang wajib itu mabit loh, na'amaraqlafikum. Mabit itu guru na'amaraqlafikum sampean maurat teko, na'amaraqlafikum. Bola apa subuh pokoknya maurat teko na'amaraqlafikum bersama dia malam itu. Ya. Ya kada bertama kemudian na'amaraqlafikum. Adapun jima mengikuti. Ya, karena terkait masalah itu na'amaraqlafikum. Kalau kita bisa berusaha untuk ya berbuat adil di situ ya labas na'amaraqlafikum. Kalau enggak ala kul ya, yang ada pada ulama na'amaraqlafikum di antara mereka ada enggak wajib. Kan ya enggak wajib. Kenapa? Jima itu mengikuti mahabbah. Lah mahabbah itu enggak wajib na'amaraqlafikum harus sama. Karena enggak bisa na'amaraqlafikum orang harus adil dalam bab mahabbah karena itu sesuatu yang tidak mungkin dimampu oleh seorang hamba. Ya, ikhwan fillah mukminin. Jangan kita Rasulullah saja na'amaraqlahu fikum dinyatakan Allah enggak mampu dalam bab itu. Makanya Rasulullah mengatakan Allahumma hadza qasmi fima amliku wala talumni. Ya. Ma tamliku wala amlik. Kenapa orang kafir? Bolehlah besok. Ya kau ada betul sama kemusyian Kata Aisyah radhiyallahu anha, la yufaddilu ba'dun 'ala ba'din fil qasmi min nuksihi indana. Wa kana qala yawmun illa wa huwa yatufu 'alaina jami'an wa yatnu min kulli mur'atin min ghairi masisin hatta yablughu allati huwa yawmuha fa yafitu 'indaha. Rawahu Ahmad. Naam wa Abu Dawud. Wal lafdhu lahu wa sahhahu al-Hakim. Wal muslimin, dan disebutkan dalam riwayatnya Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal 'asra dara 'ala nisa'ihi tsumma yadnu minhunna. Adalah Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau selesai melaksanakan salat asar, beliau berkeliling pada istri-istrinya, kepada istri-istrinya, kemudian mendekat kepada mereka. Namarakullah yadnu. Dan ini khani bintah makmu, salah satu upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan rumah tangga. Khani bintah makmu, jalan barakullah. Ya, sering-sering disamperi. Namarakullah. Jangan sering ditinggal. Ya, khani bintah makmu, jalan barakullah. Ya, karena itu namarakullah fikum akan menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Ya. Ya qul bi tanamakum, dan tumbuhnya rasa cinta itulah insyaallah yang akan membuat na'amarakallahu fikum, ya, hubungan atau na'amarakallahu fikum interaksi suami istri itu bisa na'amarakallahu fikum bisa lancar dan rumah tangga pun bisa nam langgeng. Qul bi tanamakum jazakum barakallahu. Dari hadis ini khairatul makmumah diambil faedah hadis ini menjelaskan tentang adilnya Rasul alaihi salatu wasallam di dalam pembagian di antara istri-istrinya. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan beliau untuk melakukan hal itu. Sebagaimana firman-Nya, turji man tasya'u minhunna wa tu'wi man tasya'. Kamu tinggalkan silakan siapa saja yang kamu kehendaki dari istri-istrimu. Kamu datangi silakan ngihna marakallahu dari istrimu yang kamu kehendaki. Nah, ini marakallahu disebutkan oleh para ulama menunjukkan bahwasanya dalam bab ini tidak wajib bagi Rasul alaihi salatu wasalam untuk namarakallahu adil. Bersama dengan itu, Rasul SAW tetap berusaha untuk berbuat adil kepada mereka semuanya. Ini berdasarkan namarakallahu fikum. Ucapan Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasm. Namarakallahu. Artinya benar Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap na'amarakallahu fikum berusaha dan berupaya untuk na'amarakallahu fikum berbuat adil kepada mereka semuanya. Ya qali bi tanahmarakum jazakum barakallahu fikum. Nah, adapun kita na'amarakallahu fikum, adapun kita na'amarakallahu fikum dituntut untuk berbuat adil. Ya qali bi tanahmarakum jazakum barakallahu fikum. Dan ini apa? Ketika kita Allah bicara semacam ini, nah barakallahu fikum bisa masuk dalam khususan Nabi alaihi salatu wasalam. Khususnya Nabi alaihi salatu wasalam beri khususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal itu tidak dituntut harus adil. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasalam barakallahu fikum mengilzamkan diri beliau sendiri untuk berbuat adil pada istri-istrinya. Sementara kita nah barakallahu fikum dituntut untuk berbuat adil. Lo kok bisa seperti itu? Karena ada ancamannya. Kalau ancaman itu ada, tidaklah mungkin itu ada melainkan untuk perkara yang wajib. Namarakallahu fikum. Seperti yang hadis yang sudah kita baca di awal. Namarakallahu fikum. Mangkanat selahum ro'atani. Barang siapa yang punya dua istri. famala ila ihdahunna dunal ukhra. Ternyata dia lebih condong pada salah satunya, sementara yang lain tidak. Ja'a yaumal qiyamati ya wasikuma ilun. Ya, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bagian tubuhnya miring. Ya kali fitnah makmujan barakallahu. Sehingga itu nama barakallahu fikum harus kita upayakan dan harus berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 1000 kali kalau kita mau apa? Mau taat. Ya, jangan bayangkan enak-enaknya aja nama barakallahu fikum. Ya, tugas besar itu nama barakallahu. Tanggung jawab besar itu kan fitnah makmujan. Nah. Ya, fankihu matabalakum. Ini kan cerita apa? Perintahnya kan dulu nikah, ya, disuruh nikah 2, 3, 4 kan gitu ya, nah orang kalau iya. Tapi antum jangan berhenti sampai situ saja. Fa in khiftum alla ta'dil fa wahidun. Kalau kamu tidak bisa adil, nah orang kalau siji wae. Santai insyaallah nah orang kalau siji wae. Itu menunjukkan bahwasanya nah orang kalau fikun adil di antara para istri, ya. Itu wajib. Nggih, kada wetu nama kumusyan para kelas. Nah, makanya na'barakallahu fikum dalam bab ini kada wetu nama kum. Kalau kita melihat penjelasan para ulama na'barakallahu di sini menjelaskan bahwasanya Rasulullah enggak wajib, tapi na'barakallahu dalam faedah yang lain ada na'barakallahu faedah wujubul adli fil qasmi. Ya, wujubul adli fil qasmi. Ya kali fitnah makmujan barak. Kemudian faedah yang kedua, bahwa Nabi alaihi wasallam biasa mengelilingi istri-istrinya, mengunjungi istri-istrinya na'barakallahu fikum. Satu persatu dikunjungi na'barakallahu fikum. Ya kali fitnah makmujan barakallahu fikum. Nah, yulatifuhunna yutabi'u wa ta'ibuhunna. Ya, beliau na'barakallahu fikum bermulatofah lemah lembut ya na'barakallahu fikum yutabi'uhunna mutabah kepada mereka. Mutabah itu na'barakallahu fikum ya, nah, berjumbu min ghairi jima'in. Nah, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fasam, innama dzalika litatma'inna anfusahunna. Yang demikian itu beliau lakukan untuk menenangkan diri mereka, wa husni isyratihin ma'ahunna, dan dalam rangka untuk menunjukkan bagusnya hubungan beliau, pergaulan beliau bersama dengan mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya khali fitin rahmatullah. Lebih-lebih khantin rahmatullah. Ya, istrinya banyak ya. Na'barakallahu fikum. Kalau tidak ditemui, kecuali pada giliran saja. Waduh, pusing. Na'barakallahu fikum. Ya, 8 hari gak ketemu. Ya, bisa na'barakallahu fikum. Ngalor ngidul pikirannya kan itu ya. Ya khali fitin rahmatullah. Dan itu subhanallah na'barakallahu fikum. Ya. Indahnya pergaulan Nabi alaihi salatu wasalam. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam ya mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebab kalian adalah orang yang paling baik hubungannya dengan keluarganya, sementara saya adalah orang yang terbaik ya hubungannya dengan apa, dengan istri-istri saya, dengan apa, dengan keluarga saya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya khali bidunah makumusyan barakallahu. Kemudian ya khali bidunah makumah. Nah, dalam hadis ini nah barakallahu fikum, bolehnya mengunjungi istri-istri yang lain walaupun dia bukan termasuk yang na'barakallahu mendapatkan jatah hari itu. Boleh. Ya khali fitnah makumusyan barakallahu. Dan ini merupakan bantahan terhadap nama barakallahu fikum. Enam ulama yang bantahan terhadap Hanafi ya, yang tidak memperkenankan hal itu kecuali dalam kondisi darurat. Ya, yang kali berbeda sama kemudian barakallahu fikum. Nah, ini wa fi dalun ala jawaz dukhul ar-rajul ila alam al-mar'ati allati laysat laha dhalikal yawm wa tilka al-laila laha khilafan lil masyhur min madhhabil Hanabilah. Bukan Hanafi ya, Hanabilah, afan. Ini Hanabilah berarti pengikut mazhab Imam Ahmad. Afan. Ya kali betul makmum jangan barakalaf. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sitti rahimah, amma tahrimu dukhul ila ghairi dhatil lail fi zawaj min az-zawja illa li daruratin wa hajatin fi an-nahar was-shawab fi hadha ar-ruju' ila al-'adat wal-'urf fa inna ar-ruju' ila al-'adah aslun kabirun min al-umur khususan al-umur lati la dalil 'alaiha wa hadhi min hadha al-bab. Kata beliau, nah barakallahu fiik, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sitti rahimahutaala, adapun haramnya masuk pada istri yang tidak ya memiliki jatah malam itu kecuali pada ya, perkara yang darurat dan hajah di siang hari. Nah, barakallahu fiikum, faswab, maka yang benar dalam bab ini adalah kembali pada apa? Kebiasaan dan uruf. Nah, barakallahu fiikum. Artinya, ya, kalau urufnya, nah, barakallahu fiikum, ya, urufnya, kalau dia beda nama kumoh, dia biasa nah barakallahu fikum mabit atau mendatangi istrinya di malam hari ya, nah barakallahu fikum, malam itu nah barakallahu, jangan nah barakallahu ke tempat istri yang lain nah barakallahu, kecuali dalam kondisi yang darurat. Nih, kalau diberi hukum jangan barakallahu fikum. Kalau urufnya nah barakallahu fikum, beliau biasa amarakallahu mendatangi istrinya di siang hari kan, sebagaimana yang kita sudah sampaikan di awal pembahasan ini. Ya kalau dia nama kamu biasa, misalnya dia kerjanya malam hari dan dia baru bisa bertemu dengan istrinya di siang hari, memang seperti itu amarakallahu fikum kebiasaannya. Makanya kalau nama kamu termasuk yang tidak diperkenankan jatahnya dia bersama istri yang punya jatah. Tidak boleh dia na'amarakallahu fikum ke istrinya yang lain kecuali dalam kondisi yang darurat. Wallahu a'lam bishawab. Ya khairi bidana wa kumusya'in barakallahu fikum. Dan ini kata beliau na'amarakallahu ar-ruju' ilal ada itu termasuk na'amarakallahu fikum aslun kabir. Ya, termasuk na'amarakallahu fikum. Ya, asal yang sangat besar. Terkhusus pada apa? Pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Seperti na'am warakallahu fikum memberikan nafkah. Itu enggak ada secara namnas ketentuan besarannya. Iya. Harus gini, harus gini, enggak ada. Maka kembali kepada urf. Kembali kepada adat. Demikian pula ini na'am warakallahu fikum. Ya, ketika enggak ada nas na'am warakallahu fikum, maka kembali kepada kepada uruf dan adat yang biasa terjadi berlangsung. Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fi dinillah, makmum jazakallahu khairan. Nah. Ikhwani fi dinillah, makmum. Adapun na barakallahu fikum, selanjutnya na barakallahu fikum, yaitu hadis yang berikutnya masih dalam bab ini, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yas'alu fi maratil lati mata fi aina ana watan yuridu yawma Aisyah فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة فإن شاء الله نعم بارك الله فيكم kita bahas pada waktu yang akan datang ikhwan fillah. Dan ini juga nah barakallahu fikum menunjukkan akan adilnya Rasulullah alaihi salatu wasallam di dalam pembagian, meskipun dalam bab itu ikhwan fillah beliau secara ta'rid istilahnya secara apa tersirat gitu ya nama barakallahu fikum tersurat ya ingin nama barakallahu fikum bersama dengan istri yang beliau paling cintai ya kau dibilang khawatir kalau nama barakallahu fikum dia tidak bisa berbuat adil gitu ya nama barakallahu fikum, maka beliau pun bertanya ini waktunya siapa ini, ini harinya siapa ini. Kemudian Amarokla karena para istrinya tahu karena Rasulullah SAW ingin bersama dengan istri beliau yang paling ia cintai, beliau mereka pun mengizinkan. Al-Mu'imi hari ini juga menunjukkan akan adilnya beliau dalam bab Al-Qasmi sampai pada menjelang kematian beliau masih Amarokla perhatikan hal itu. Kali ini sama konstrak lengkapnya insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tabibatul Qudus subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.